Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya ini, kalau air kencing itu tadi kan yang jelaskan tuh yang di lantai ya Buya. Kalau yang najis air kencing berupa air kencing tuh yang di kasur atau di sofa atau di kursi itu macam mana membersihkannya tuh? Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Kencing di kasur. Anak-anak ini, kalau ada bapak-bapak kencing di kasur ini kelewatan. Anak-anak kencing di kasur. Kalau ada anak kencing di kasur, bagaimana ini kasurnya? Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tetap tidak bisa berubah hukumnya, biarpun sudah tidak ada baunya ya. Kalau tidak dicuci dengan cara yang benar, dikelemin, nyemlem airnya ya, meratakan air, ya tetap tidak suci. Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana air yang sudah apa kasur yang sudah kena kencing itu? Mungkinkah kita sholat di atasnya? Yes, dikeringin. Kalau sudah kering ya, nanti pakai spray. Jadi spraynya itu di atasnya, asalkan kaki kita tidak basah, tidak ada masalah. Jadi kita sholat di atas spray. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian ada madhab lain, madhabnya Imam Abu Hanifah. Untuk menghilangkan was-was, menurut Imam Abu Hanifah, matahari itu bisa mensucikan. Jadi istilah hukmiyah itu tidak terlalu penting. Asalkan sudah tidak ada bentuknya, suci. Kena matahari, peres ya. Itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Dan sesaat barangkali kalau mendesak, waktunya misalnya bawahnya banjir, ada ular, kasurnya tidak ada spraynya. Kemarin kena kencing anak-anak, kalau sudah kering, sholat saja di atasnya sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau normal, ya jangan sholat di atas kasur. Ngapain sholat di atas kasur ya? Gak enak lagi ya? Ini umpama. Jadi kalau sudah ditutup spray itu suci di atasnya. Jangankan itu, kalau di bawah ini ada kotoran kambing segala macam, Anda naruh sajadah di atasnya, asalkan tidak basah ya. Kotoran kambingnya tidak basah, sajadah tidak basah, Anda sholat di atasnya sah.